Bila ku kenang ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung. Harapan bahagia nan membumbung, terhampar hanyut terapung. Harapan untuk bersama mendirikan istana asmara, berpadu kasih erat dan setia, kiranya tak terlaksana. Alam keliling membisu, tak sepatah kata nan merayu, hanya aku menanggung duka pilu, tak seorang pun yang tahu. Harapanku kecewa dalam manis madu kata-kata, dengan pujukan yang hanya dusta aku terpedaya. Alam keliling membisu, tak sepatah.